Nopal nih, coba Nopal baca Nopal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih Habibullah Ta'ala wa minuna yajibu ala talibil ilmi iza arada bi nafsihi syai'un yastahsinuhu wa yuridu an yaqulahu aw yaktubahu fa 'alaihi ayanzura. Hal hadza syai'u warada fi kitabillah wa fi sunnati Rasulillah hal qala bihi ahadun minas salafi fa in wajadahu falhamdulillah. Fa in wajadahu Alhamdulillah. Laqad wuffiqa lis-shawabi. Taib, terus. Wa amma idza lam yajidhu fa 'alaihi ayahdaru wa ay yabta'ida an hadza allazi arada lahu wa ya'lamu annahu bid'atun. Baik. Ba'du talabatil ilmi ya'tuna bi ibaratin jadidatin wa alfazin jadidatin wa qad akhta'u as-shawaba bi hadza. Fala yajuzu li ahadin ayyadi'a bi ibaratin min indihi annahu yajidu bi ibaratin min indihi aw yataqiru yataqqar wa yata'ammaku wa yajibu bi ma'anin maqalaha as-salafu wala fahimuha khususan ibabil asma'i wa sifati alaihi ayahdaro min ayyakula kalimatan lam yakulha man sabako minas salafi as-salihi. Baik, nah, kata Syekh Shalal Fauzan, wa min huna, maka dari sini wajib bagi para penuntut ilmu idha arada fi nafsi, apabila arada itu apabila disodorkan kepadanya di dalam diri dia, atau dia mendapati dari diri dia syai'un, sesuatu hal yang yastahsinuhu, yang dianggap baik dan dia ingin mengucapkannya atau menulisnya, fa'alaihi ayyanzura, maka dia mesti melihat, memperhatikan apakah hal ini yang dia pikirkan, yang dianggap baik tersebut, waroda, terdapat keterangannya di kitabullah atau sunnah Rasulullah, atau apakah itu pernah diucapkan oleh salah seorang dari kalangan salaf. Fa in wajadahu ya falhamdulillah, kalau dia dapati ada dari dalil Quran sunnah, maka alhamdulillah, ya, ini alhamdulillah. Tayyib, laqad wuffiqa lis-shawab, berarti dia telah diberikan taufik kepada kebenaran. Adapun kalau dia tidak mendapatinya keterangan dari Quran sunnah, dari keterangan para salaf, fa alaihi ayahdhar, maka wajib bagi dia untuk mewaspadainya, wa ayyabta'id, dan dia mesti menjauhi hal tersebut yang itu dia dapati pada dirinya. Dan dia mesti mengetahui bahwa hal tersebut adalah kebid'ahan. Ya, ba'du talabatil ilmi, sebagian para penuntut ilmu, ya, mereka ya'tuna bi ibaratin jadidat. Mereka mendatangkan ungkapan-ungkapan yang baru, ya, dan lafaz-lafaz yang baru dalam tauhid. Ya, waqad akhta'u as-shawab fi hadha. Maka mereka telah keliru dalam hal ini. Maka tidak boleh bagi siapapun dia mendatangkan ibarah, ya, ungkapan-ungkapan dalam akidah, dalam agama ini, min indihi, dari diri dia sendiri. Wa ayyataqa'ar, dan dia jangan memaksakan diri. Wa yata'ammaq, berdalam-dalam. Wa yaji'u bima'anin, dan dia mendatangkan makna-makna yang tidak pernah diucapkan salaf, yang mereka tidak pernah memahaminya demikian. Khususan, terlebih khusus lagi dalam bab asma wa sifat. Ya, maka wajib bagi dia untuk mewaspadai dari dia mengucapkan kalimat yang dia tidak pernah mengucapkannya, ya, yang tidak pernah diucapkan oleh man sabaqo. Man itu man mausul bi mali raf'in fa'il dari yaqul, yang tidak pernah diucapkan oleh orang-orang terdahulu dari kalangan salafus saleh. Ya, terus hadal dibaca berikutnya. Ya, di sini Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ibnu Mas'udin, ukhritum ma kana majalun fi an nata'ammaqo fi an-nususi wa naji'u fi sarhi syarhin laha lam yaqul hu as-salafus salihu aw naqula ibaratin ma naqulu aja. Walaupun dia bisa aja maktub ke nata'ammaq, ya. Enggak apa-apa naqulu. Terus aw naqulu ibaratin ma nataqa biha as-salafus salihu. Hadhihi qa'idatun qadimatun annaka la tatlaqu la tutliku annaka la tutliku li nafsika al-inana khususan fi babi al-asma'i wa sifati aw tadakkara ma'ani aw tadhkura aw tadhkur aw tadhkur ma'ani lam yadhkur ma'aniya al-ma'aniya lam yadhkurha as-salafu as-salihu tajannab hada li anna hada mazillatu aqdamin wa anta fi abiyatin walhamdulillahi. Terkhusus al-anan coba dicari di kamus, saya belum tahu maknanya. Terus lanjut Pak Anwar sedikit. Wa kam ra'ayna ba'du kutabil usri al-asri wal mu'allifina qad irtaqadu akhta'a akhta'an fi istihdami ibaratin wastilahatin tahsanuha wa katabuha wa hiya akhta'un lam yusbiku ilaiha khususan fi kitabil aqidati aqad fi kitabil lam yusbaku ilaiha khususan fi kutubil aqaidi wa hadha ghalatun kabirun. Apa anan atau inan? Fal wajib. Apa tadi mana? Siapa yang dicari? Kekak. Apa? Kekak. Inan atau anan? Inan. Yaqulu Ibnu Mas'ud berkata, ya ibtadi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Maka kalian sudah dicukupkan, jangan ikuti sajalah sunnah. Jauhilah, jangan berbuat-buat bid'ah, maka kalian sudah dicukupkan. Emalana majalun, kita enggak ada majal peluang ya fi an nata'ammaqa fi nusus ya untuk berdalam-dalam dalam nas Al-Qur'an hadis ya, kemudian kita mendatangkan bisyarhin laha penjelasan dari nas tadi lam yakul huwa salafus saleh, yang tidak pernah diucapkan oleh salafus saleh. Nah, ini sebagaimana yang terjadi pada kalangan ahli bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah ya, yang mereka mendatangkan tafsir-tafsir yang aneh terkait ayat-ayat asma wa sifat. Istawa, istaulah. Ini enggak pernah dikenal oleh kalangan salaf, tidak diucapkan oleh tabi'in, sahabat, tabi'ut tabi'in, bahkan imam mazhab enggak pernah mengucapkan hal ini. Sebagaimana mazhab mereka itu baru belakangan. Ya, baru belakang setelah qurun al-mufaddalah. Atau kita mengucapkan ibarat ungkapan-ungkapan yang mana taqabiha salafus saleh. Salafus saleh enggak pernah mengucapkannya. Nah, maka inilah kaidah yang azimah. Kaidah yang besar, annaka la tutliku li nafsika al-inana. Maka Anda janganlah melepaskan dari diri Anda tali kekang. Maksudnya tali yang mengikat mungkin, yang mengikat kita dengan salafus saleh. Khususan terlebih khusus pada bab asma wa sifat. Ya, atau Anda menyebutkan berbagai makna lam yadhkurha as-salafus saleh. Enggak pernah disebutkan oleh salafus saleh. Ya, tajannab hadha, maka jauhilah hal ini. Oleh karena itulah para salaf dahulu kalau mendapati rekannya, saudaranya berbicara tentang agama, mereka pasti akan bertanya, "Man salafuka fi hadza?" Siapa salafmu dalam hal ini? Ya, Imam Ahmad mewanti-wanti kita, "Iyyaka an tatakallama bi mas'alatin laisa laka fiha imamun." Hati-hati Anda berbicara tentang sebuah permasalahan agama yang di dalam permasalahan agama tersebut Anda tidak memiliki imam dari kalangan salaf. Mana lagi tadi? Ya. Li'anna hadha mazillatu aqdam. Mazillah itu maudi'uz zalal, tempat tergelincirnya. Aqdam kaki, ya. Karena itulah tempat ketergelinciran kaki kita. Artinya disitulah kita bisa terpleset, jatuh kalau kita berbicara tentang sebuah permasalahan yang para salaf tidak pernah mengucapkannya. Wa anta bi'afiyatin walhamdulillah, dan Anda akan selamat walhamdulillah. Kam ra'ayna, berapa banyak kita lihat ba'da kutab, beberapa penulis al-Asr, penulis buku di masa ini ya, al-muallifin, yang mereka para penyusun buku, qadir kababu ikhta'an fil istikhdami ibaratin wastilahatin, mereka keliru ya, mereka terjatuh dalam kekeliruan istikhdam, penggunaan ibarat, ungkapan, istilahat, istilah-istilah, istahsanuha yang mereka anggap baik, wa katabuha, dan mereka menulisnya. Oh ya, akhta', padahal itu adalah kekeliruan semuanya. Lam yusbaku ilaiha yang tidak pernah didahului sedikit pun pada istilah atau ibarat yang mereka datangkan, khususan terlebih khusus lagi fi kutubil aqaid, ya, di kitab-kitab akidah. Wa hadza ghalatun kabir, maka ini adalah kekeliruan yang besar. Ini banyak sekali terlebih di zaman kita, ya, mereka mendatangkan ibarat-ibarat yang aneh. Wal wajib, nah, fadal dibaca siapa antum, Bahrul Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarahu Allah taala, hafizallahu taala, wal wajibu al-wuqufu fa kullu shay'in lam yaqulhu as-salafus salih yajibu alaina an najtanibaha. An? Ha? An? An natajannabahu. Ha. Hadha huwa tariqun najati hal nahnu balagna ilmu as-salafi. Hal balagana ilmu salafi, hal nahnu balagana ilmu salafi au sawainahum fil ilmi hatta nubarihim fil ibarati wa fi fiqhin nususi ma balagna hadihi al-martabata, ma balagna hadihi al-martabata. Naam, terus summa aydan hum a'laku minna ilman wa fahman liannahum akhadu anil rasuli sallallahu alaihi wasallam mubasharatan, walihada yaqulu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ulaika ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'azharun nasi ilman wa aqalluhum takallufan qawmun ikhtarahumullahu lisuhbati nabihi sallallahu alaihi wasallam فأغزر الناس علما هم الصحابة وأقلهم تكلفا لا يتكلفون ولا يتقعرون في الألفاظ وإنما يأخذون من مقتضى الكتاب والسنة بدون تكلف وتشقيق للعبارات. طيب, maka yang wajib adalah al-wuquf. Al-wuquf di sini kan artinya berhenti. Artinya kita tidak berkomentar selama salaf itu tidak berkomentar. Kita mencukupkan saja dengan apa yang ada pada salaf. Ini makna al-wukuf. Ya, maka segala sesuatu yang tidak diucapkan oleh salafus saleh wajib bagi kita untuk menjauhinya. Inilah jalan keselamatan. Apakah kita ilmu salaf sudah nyampe ke kita? Apakah kita sudah nyampe ilmu salaf? Atau sawainahum, kita sudah sama setara dengan mereka dalam ilmu? Hatta nubarihim, ya, baro yubari, bersaing, ya, hingga kita bisa menyaingi mereka, ya, dalam ibarat atau dalam fikih nusus, dalam fikih dalil. Ma balaghna hadhil martabata, kita enggak nyampe di situ. Sampai-sampai Ibn Rajab rahimahullah taala menyatakan, seandainya ada orang yang paling berilmu di antara kita, berilmu, paling berilmu tentang Quran, tentang sunnah, tentang akwal sahabat, tentang akwal tabi'in, tentang imam-imam mazhab, berilmu semuanya, berilmu di nahwu, di tafsir, semua, dia hidup di masa Imam Ahmad bin Hanbal, dia enggak pantas jadi santrinya Imam Ahmad. Ini siapa yang ngomong? Ibnu Rajab. Di kitab beliau Ar-Rad ala man ittaba' ghaira madzahib al-arba'ah. Nanti kita dapatin itu. Insyaallah ibarahnya. Ya, kita belum nyampe halaman ke situ. Ah, ini karena para salaf keilmuan mereka pada puncak keilmuan, raksasa. Jadi kita enggak sampai kayak mereka, enggak bisa. Ya. Kalaupun kita mengkritisi kalangan imam itu dengan pendapat imam yang lain. Ya. Dengan pendapat imam yang lain. Bukan kita. Kita siapa mau mengkritisi Ahmad bin Hanbal, mau mengkritisi Imam Syafi'i. Nah, memang kalam imam salaf bukan hujah, tapi hujah dipahami oleh kalam imam salaf. Aman tuh. Jangan cuma dipotong. Ulah kalam ulama bukan dalil. Iya. Habis itu dalil dipahami lewat siapa? Hah? Lewat siapa? Lewat ulama. Lewat anta. Antum siapa? Hah? Siapa antum? Ustaz antum siapa? Hah? Allah musta'an. Sehingga kita bisa melepas dari salaf. Ini celaka nanti, bakal celaka. Ya, bakal celaka. Dan kebanyakan orang-orang yang seperti itu akan jelas nampak celakanya. Karena lepas dari bimbingan para salaf. Ini penting ini. Terus mana lagi tadi? Summa aidan, mereka juga a'maqu minna ilman wa fahman, mereka lah yang paling dalam ilmu dan pemahamannya. Ini jangan sampai seperti kaum Asy'ariyah yang menyatakan kaum salaf aslam tapi khalaf a'lam. Ini jelas ini di syarah-syarah buku bukunya Jauhar Tauhidnya Al-Aqani, semisal Syekh Ibrahim Syekh Ibrahim apa namanya? Ahmad As-Sawi di bukunya, kemudian di Fathul Murid, ya. Nah, ini dijelaskan bahwasanya salaf memang aslam, tapi khalaf a'lam wa ahkam, subhanallah. Khalaf itu lebih selam, khalaf itu lebih berilmu dan lebih ahkam, lebih bijak. Nah, ini enggak jelas, enggak benar kayak begini, ya. Enggak benar, sehingga mereka berani mentakwil sesuatu dalil yang tidak pernah ditakwil oleh salaf. Ya, nanti akan datang dialog kalau enggak salah ya. Dialog antara Ibn Abi Duat dengan seorang syekh. Ibn Abi Duat, ya, seorang gembong fitnah, ya, yang menyebabkan tiga khalifah berpemahaman dengan pahaman Mu'tazilah gara-gara dia. Tapi kita break dulu, nanti kita lanjut lagi insyaallah pada zuhur. Ya, subhanallah bihamdika syadallah ila ilaha illa anta astaghfiruka.